batok di palagi nasib saya wadi diri mak dawah mak dabi selalu nedos hati mak dawah mak dabi selalu nedos hati ku batok di palagi nasib saya wadi diri mak dawah.